Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, memasuki bab kedua dari kitab zakat. Beliau sebutkan bab shadaqatit tatawwu, tentang sedekah tatawwu, sedekah sunnah. Shadaqatut tatawwu mudaf mudaf ilai, sadaqah mudaf, tatawu mudaf ilai, sadaqatut tatawu. Sadaqatut tatawu ini idhofahnya bisa bermakna sabab atau bermakna nau. Sabab berarti maknanya sedekah yang motivasi atau pendorongnya adalah orang ingin bertatawu kepada Allah karena ketaatannya. Dia tidak hanya mengeluarkan sedekah yang wajib saja, tapi ingin menambah pahalanya sehingga dia juga bersedekah. Atau kalau nau, nau itu macam atau nah, artinya kita tahu ada sedekah yang wajib seperti zakat, mal, ada yang tatawu sunnah. Nah, yang kedua ini yang dibahas, sedekah-sedekah yang tidak wajib namun sunnah dan fadilah serta keutamaannya. Secara umum syariat menganjurkan amalan-amalan sunnah termasuk sedekah selain dari yang wajib yang Allah fardukan, karena ma'ruf adanya yang wajib ada saja kekurangan-kekurangannya dalam pelaksanaannya. Maka kekurangan itu ditambal dan ditutupi dengan ibadah-ibadah sunnah yang Allah syariatkan. Selain tentunya menambah iman, menunjukkan iman orangnya. Karena iman seperti ahlu sunnah yakini, yazidu bitta'ah, akan semakin bertambah kuat dengan ketaatan. Semakin banyak ketaatannya, maka semakin kuat dan naik iman seseorang. Berkurang tentunya dengan kemaksiatan dan dosa. Beliau bawakan hadis antara lain hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Pada kala hadis yang beliau sebutkan masing-masing dari 7 golongan itu, wafihi antara lain karena itu yang terkait bab ini potongan hadis. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'affaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Muttafaqun alaih. Termasuk orang golongan 7 golongan, orang yang bersedekah dia sembunyikan sehingga tangan kirinya pun tidak tahu apa yang diinfakkan, disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan itu tentunya mubalaghah, menunjukkan sangat dia rahasiakan, sangat tidak ingin dia diketahui orang. Sampai-sampai Rasul sebutkan tangan kirinya pun tidak tahu apa yang dikeluarkan, diinfakkan oleh tangan kanannya. Tujuh golongan ini, nah ini Rasulullah sebutkan di yaumul qiyamah, saat matahari mendekat di kepala manusia, masing-masing tenggelam dalam keringatnya, ada yang semata kakinya, ada yang sebetisnya, dan seterusnya. Tidak ada tempat berlindung dan bernaung kecuali yang Allah berikan naungan itu kepadanya di hari itu. Di lafaz riwayat disebutkan fi dhillil arsy, mereka itu dalam naungan arsy. Masyaallah taufik. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dahsyatnya yaumul qiyamah, sehingga manusia dalam ketakutan yang besar. Allah katakan wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa, mereka bertanya kepadamu tentang gunung itu dihancurkan oleh Allah, fa yadruha qa'an safsafa fa la tara fiha iwajan wala amda, sehingga dijadikan terhampar rata di situ mahsyar, tempat kumpulnya semua manusia. Tidak akan kamu dapati di situ belokan maupun turunan dan naikan. Tidak layaknya dunia sekarang yang kita hidup padanya. Ada belokan, ada tikungan, ada yang turun, ada yang naik. Sehingga yang di tikungan sana kita gak bisa melihat, atau yang di bawah, yang di atas. Tapi di yaumul qiyamah mahsyar gak ada. Gak ada tikungan, gak ada naik, gak ada turun. Semuanya rata. Qa'an safsafa, layaknya lapangan rata. Di situ manusia dikumpulkan. Dan matahari mendekat sangat, satu mil. Disebutkan mil adalah milul makhalah, mil celak untuk mata, ma'ruf. Bukan mil ukuran jarak, kilo, mil, satu mil bukan. Tapi milul makhalah, tempat celak untuk tahu, celak mata. Ada tempatnya besi atau kuningan, di dalamnya ada apa ya, seperti lidi besi tentunya atau kuningan, dimasukkan untuk kemudian dimasukkan ke mata. Batang celak dari besi itu yang dimasukkan, itu namanya mi. Ya, paling berapa? Segini begini. 2 senti, 3 senti, 1 mi. Itu yang disebut ulama jarak matahari dari kepala manusia. Nah, saat itu mereka ini dilindungi atau diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis terkait bab orang yang bersedekah dan dia sembunyikan. Sedekah umum bisa itu sedekah yang wajib, bisa itu sedekah yang sunnah nafilah. Dia sembunyikan hingga yang kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan kanannya. Ada yang menafsirkan sebagian syurah yang dimaksud harta yang di sebelah kirinya yang bersamanya tidak tahu apa yang dia sedekahkan. Benar-benar dia sembunyikan, benar-benar itu dia tutupi. Atau makna lain dan itu yang lebih dekat, la ta'lama shimaluhu shimal, yani yaduhu shimal, tangan kirinya, dan itu yang lebih dekat. Makna itu yang lebih kuat atau lebih jelas di dalam hadis dari apa yang disedekahkan atau diinfakkan oleh tangan kanannya. Di dalam hadis tentu menunjukkan kesempurnaan keikhlasan orang dalam beribadah, dalam bersedekah. Di sisi lain juga itu rahmat bagi saudaranya yang dia beri sedekah atau infak atau apapun bentuknya bantuan, karena itu ya kehormatan urusannya. Kalau diketahui orang ya aib, malu dia, walaupun dia butuh, tapi kemudian diketahui fulan nerima bantuan dari fulan, fulan memberinya sekian, dia malu. Makanya dari rahmat Allah kepada mukminin dianjurkan untuk itu disembunyikan, juga dalam rangka menjaga kehormatan dan harga diri seorang muslim yang menerimanya. Dan dari sini kita tahu kekeliruan sebagian orang atau pihak yang suka dan gemar mengumumkan bantuan-bantuan yang dia berikan, kadang bahkan difoto kemudian dipublikasikan dengan lupa. Alhamdulillah keluarga fulan difoto, ini orang ini dapat bantuan dari yayasan ini, dari kelompok ini atau itu, atau perorangan atau begitu untuk kepentingan ini, kepentingan itu, operasi anaknya atau istrinya atau apa. Aib. Dia kalau enggak, seandainya enggak dalam keadaan butuh, enggak akan mau kamu perlakukan begitu. If kamu di satu sisi membantu, di sisi lain kamu hancurkan dan kamu injak-injak kehormatannya. Tutupi itu aib saudaramu. Atau terkadang orang untuk dalam rangka mengumpulkan sumbangan atau dana itu digunakan nama orang yang bersangkutan, saudara kalian fulan bin fulan butuh ini operasi atau ini itu. Nah, aib, malu dia dengan kejahilan. Sebagian mereka mengatakan ini dalam rangka tanggung jawab dan data bahwa betul-betul ini sudah kami salurkan, betul-betul sudah sampai. Banyak cara, nggak harus dengan demikian, nggak harus dengan kamu sebutkan nama atau bahkan foto orangnya yang menerima. Alhasil disebutkan demikian, disembunyikan itu tampak di situ kesempurnaan ikhlas dan juga menjaga harga diri dan kehormatan saudaramu. Dan salaf dari sahabat tabi'in rahimahumullah adalah orang-orang yang sangat menyembunyikan sedekah mereka. Mereka banyak membantu, banyak bersedekah, dan mereka tutupi, mereka sembunyikan sehingga betul-betul tidak diketahui. Tiba-tiba saja di depan rumah ya, orang-orang tua, janda-janda tua atau fakoroh, masakin, sudah ada kurma, gandum, samin, ya sembako lah kalau di kita sekarang. Siapa yang bawa, siapa yang ngasih, ada yang tahu, tengah malam dia keliling, dia letakkan. Ketahuannya setelah yang bersangkutan itu wafat, itu pun ya dugaan besar seperti disebutkan dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala an, ketika beliau wafat yang memandikan melihat ada bekas di pundaknya. Ini makruf orang kalau sering ngangkat berat semacam kayak ngapal gitu di pundaknya, nggak suka sering ngangkat berat gitu. Apa ini bekas apa di pundaknya aja kayak ngapal gitu hitam. Diperkirakan oleh mereka mungkin sosok beliau ini yang selama ini sering keliling di kota Madinah membagikan sembako. Dikuatkan lagi begitu beliau wafat, nggak ada itu yang memagi-magikan. Dugaan besar beliau yang selama ini melakukannya. Rahmatullahi alaih. Syahid bahwa mereka menyembunyikan sedekah dan amalan. Sebagian ulama mengatakan demikian kalau itu yang sunnah. Sedekah-sedekah sunnah, infak-infak sunnah, itu mungkin itu lebih baik karena tadi. Tapi kalau itu wajib, maka baik untuk ditampakkan. Karena itu syiar. Allah katakan, in tubdu shadaqah fa ni'ma hi. Kalaupun kalian menampakkan sedekat, yakni zakat kalian, maka itu baik bagi kalian. Yang dimaksud yang wajib seperti zakat, mal atau semisalnya, itu yang wajib. Tetapi yang sunnah-sunnah, nafilah, lebih baik itu disembunyikan. Hadis ketika Rasul katakan rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki, lafaz seorang lelaki tidak ada maknanya, tidak ada mafhumnya. Artinya ini makhrajul ghalib saja Rasul katakan agar tidak dipahami yang punya keutamaan ini dan akan mendapat naungan Allah. Dia wala akhir hanya orang laki yang bersedekah dan menyembunyikannya. Berarti kalau perempuan enggak masuk. Bukan begitu. Umum laki maupun perempuan sama. Dia bersedekah, dia sembunyikan juga termasuk dari golongan yang Allah naungi di yaumul akhir. Hadis tentunya menunjukkan keutamaan menyembunyikan sedekah, dan dengan disembunyikan lebih menjaga keikhlasan, karena lebih jauh dari riya. Karena nggak ada orang tahu. Dan yang kamu lakukan gak ada yang tahu, maka lebih menjaga keikhlasanmu dibanding kalau itu kamu tunjukkan, diketahui orang, khawatir akan tercoreng dan terganggu keikhlasanmu dalam beribadah. Kecuali saat kondisinya menentukan ditampakkan itu sedekah yang sunnah mimba tidak, supaya orang meniru dan bertolak dan kepadanya sehingga masuk dalam mandala ala khair mansana bil islam sunnah hasana. Sebabnya itu supaya kamu menjadi pendobrak yang pertama melakukan kebaikan supaya ditiru oleh yang lain, memberi contoh yang baik, kamu yang perdana, kamu yang pertama untuk diikuti. Seperti hadis orang yang membawa satu ikat hartanya disedekahkan di depan banyak orang, tapi dengan itu menjadi motivator gitu bagi yang lain. Pulang mengumpulkan uang untuk ini, maka yang lain terdorong untuk. Kecuali seperti itu, kalau ada tujuan baik semacam itu labas. Tapi secara umum disembunyikan tetap itu yang lebih afdol. Di sisi lain juga kita nggak tahu hajat orang. Ini mimbar rahmat juga seperti tadi, rahmat yang Allah tentu lebih mengerti hambanya, hanya disyariatkan ini. Dan Rasulullah Sallam nasihun amin, sangat bernasehat dan amanat, ingin yang terbaik bagi umatnya. orang muhtaj, berkebutuhan, kan kita nggak tahu kebutuhannya. Bisa jadi, dan itu sering, apa yang kamu sedekahkan padanya masih belum cukup dari hajatnya. Taruhlah ini misalnya operasi atau apa, biayanya mungkin 10 juta misalnya atau mungkin lebih. Kamu bersedekah misalnya kamu kasih 2 juta, 3 juta itu masih jauh dari kebutuhannya. Jazakallah khair kamu membantu sedekah, sehingga dengan kamu sembunyikan membuka peluang bagi yang lain juga bersedekah kepadanya. Khawatir kalau kamu buka, kamu publikasikan, fulan sudah membantu, yang lain mungkin menahan diri, oh sudah dibantu, sudah dikasih fulan, padahal masih tadi gampangannya. Kamu cuma bantu 2 juta, butuhannya 10, yang lain gak mau bantu, tahu kamu telah membantu. Itu kalau ditampakkan, sementara hajatnya kita nggak ketahui ternyata jauh lebih besar. Makanya disembunyikan lebih banyak maslahatnya, lebih banyak maslahatnya. Yang lain juga membantu memberi, sehingga diharapkan tertutupi dengan itu hajatnya. Wal-ilmu indallah. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ذل صدقته حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم. Jadi sahabat عقبة بن عامر, aku mendengar Rasulullah katakan setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya sampai diselesaikan faslul qadha bainan nas, Allah datang, Allah hakimi, dan Allah selesaikan perkara setiap dari hambanya. Hadis Ibn Hibban dan Hakim. Hadis satu, berkemungkinan maknanya masing-masing orang dalam naungan sedekahnya ini dilindungi oleh sedekahnya. Ini Allah melindungi dia karena dia ahli sedekah, orang yang bersedekah. Apa yang kedua, fi dhilli sadaqatihi, dalam naungan sedekahnya, alal haqiqah. Ini betul-betul itu hakiki, benar-benar sedekah itu menaungi dia. Sedekah itu menaungi dirinya. Allah jadikan seperti payung atau awan yang melindungi dan menaungi orangnya. Hada au hada, mungkin secara makna, namun yang kedua itu yang lebih dekat. Yang ini alal haqiqah, benar-benar itu hakiki. Bahwa sedekah itu Allah jadikan pelindung atau naungan yang menaungi orangnya. Karena ma'ruf dalam usul hamlul kalam, al-aslu hamlul kalam alal haqiqah, hukum asalnya setiap ucapan atau perkataan itu dipahami sesuai hakikatnya. Apa yang disebutkan Allah, apa yang disebutkan Rasul, ini kami seperti hakikatnya seperti itu. Bisa, boleh dibelokkan dalam artian maksudnya begini, maknanya begini ditafsirkan, tapi dengan bukti, tidak sembarangan, dengan dalil. Ada qarinah yang menguatkan bahwa yang dimaksud makna ini lain dari wa illa, hukum asalnya setiap perkataan Allah dan Rasul hakikat. Makanya sebagai contoh, ulama melemahkan mereka yang memaksakan diri menafsirkan nusus tanpa kuat atau tanpa bukti. Misalnya masalah menyentuh, laki menyentuh perempuan, dari awal sudah diyakini, dianggap itu membatalkan wudu. Kemudian nanti dibenturkan dengan nas-nas lain, hadis-hadis lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyentuh perempuan, istri-istri beliau. Seperti hadis Aisyah ketika Rasulullah sholat di rumah Aisyah sholat malam, kalau Rasul berdiri, Aisyah menselonjorkan kakinya. Rumah beliau sederhana dan kecil radhiyallahu anha. Begitu Rasulullah mau sujud, disentuh kakinya oleh Rasulullah. Kemudian Aisyah lipat, ditekuk kakinya sehingga Rasulullah sujud. Berarti kan terjadi sentuhan. Kemudian dibelokkan, iya kata mereka, itu sentuhan dengan pembatas. Mungkin yang disentuh imma, menurut mereka ini, imma Aisyahnya pakai kaos kaki misalnya, atau Rasul pakai kaos tangan. Nggak, buktinya mana? Apa buktimu, apa dasarmu, tahu dari mana kamu kalau Aisyah pakai kaos kaki, Rasul pakai kaos tangan? Ya, dan disebutkan menyentuh, Rasul menyentuh kaki Aisyah. Hukum asalnya ini dipahami seperti dohirnya, hakikatnya menyentuh, menyentuh terus jadi sentuhan kulit dengan kulit. Belum lagi hadis lain, Rasulullah SAW sebelum sholat mencium sebagian istri beliau, kemudian beliau sholat. Mau diapakan lagi? Dengan pembatas juga. Jelas terjadi sentuhan kulit dengan kulit. Walhasil itu bab bahwa ketika hadis mengatakan masing-masing orang dalam naungan sedekahnya, dipahami dengan hakikatnya itu lebih baik. Oh, benar-benar sedekah itu Allah jadikan naungan bagi orangnya, dan tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Apalagi di yaumul qiyamah, tangan bersaksi, kaki bersaksi, semuanya atas apa yang dia lakukan. Hasil ini pun demikian, sedekah itu Allah jadikan pelindung atau naungan hakiki, betul-betul menaungi orangnya. Di dalam hadis yang menguatkan makna ini juga, Rasulullah SAW mengabarkan annal baqarah wa ala imran ta'tiyani yawmal qiyamah ka'annahuma ghamamatan au ghayalatan. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah dan Al-Imran akan datang di hari kiamat keduanya seperti ghamamah, seperti awan, melindungi dan menaungi orang yang membacanya, yang mempelajari, memahami maknanya dan mengamalkannya. Ini keutamaan Al-Baqarah dan Al-Imran. Artinya Allah Maha Kuasa untuk menjadikan ma'ani menjadi ayan. Ma'ani itu yang bentuknya abstrak, makna, surat Al-Baqarah, Ali Imran, atau ini sedekah. Kemudian Allah jadikan ayat sesuatu yang konkret, yang betul-betul jadi benda, ya, jadi sesuatu yang menjadi naungan atau pelindung bagi orangnya. Taib. Bahkan diceritakan oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah bahwa ada ketika beliau masih kecil dulu, ada yang menceritakan kepada beliau bahwa ada seorang yang bakhil, ya, pelit, mau bersedekah dan bahkan dia melarang istrinya, jangan bersedekah, jangan kasih orang, ya, capek cari uang sendiri, enak saja dikasih-kasihkan, berikan ke orang, ya. Lalu bakhil dia, sampai kemudian satu ketika Allah kehendaki baginya, dia mimpi dalam tidurnya seakan-akan dia di Yaumul Qiyamah dan matahari sangat mendekat kepadanya dalam kesulitan dan panas keberatan yang dahsyat. Tiba-tiba datang kepadanya seperti kain melindungi dia. Ini orang yang berhasil menjadi apa, seperti payung gitu, kain ini memayungi dirinya sehingga teduh dari panasnya yang luar biasa. Dia di mimpinya melihat seakan itu Yaumul Qiyamah. Namun di kain itu ada tiga lubang sehingga matahari masih saja masuk panasnya dari lubang-lubang itu. Ala kulli hal,